أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khususnya di Masjid As-Salam di MTXL ini. Mudah-mudahan pada hari Jumat yang diberkahi ini ketakwaan kita senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam bentuk ketaatan-ketaatan yang konkret dan menimbulkan efek produktivitas bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kita. Setidaknya setiap pekerjaan kita memperberat timbangan amal akhirat kita. Amin. Tema khutbah pada Jumat hari ini adalah seputar meningkatkan status keimanan, upgrading status keimanan kita, terutama dari sisi al-ittisalu billah, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ayat ini saya kira sebagian besar kita mengerti dan hafal mudah-mudahan, tapi saya coba bantu sedikit terjemahannya. Dan wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, tentang apa? Anni, tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tentang betapa seriusnya para sahabat dan orang-orang beriman itu untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 poin penting yang harus menjadi target Anda sehari-hari dan kita semua. Dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Apakah saya sudah merasakan kebersamaan dengan Allah? Apakah saya sudah merasakan bahwa saya selalu dilihat Allah? Apakah saya sudah merasakan saya selalu disaksikan oleh Allah di setiap perbuatan saya? Sebagaimana pesan seorang paman yang soleh kepada keponakannya, wahai keponakanku, kalau betul kamu ingin selalu dekat dengan Allah dan merasakan kebersamaan dengan Allah, sebelum kamu pakai baju atau saat kamu pakai baju, sebelum kamu tidur atau saat kamu bangun, coba buat komitmen di dalam dirimu. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, dan Allahu syahidi. Sesungguhnya Allah bersamaku, Allah selalu melihat aku, dan Allah selalu menjadi saksi setiap yang kukatakan dan yang kuperbuat. Inilah yang mestinya tumbuh. Dan beruntunglah orang-orang yang jiwanya selalu ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya memang hanya orang-orang yang sinyalnya ingin selalu kuat terhubung dengan Allah Azza wa Jalla yang selalu berpikir seperti ini. Sidang jemaah rahimakumullah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Jadi rupanya ada hamba yang concern untuk selalu ada connect si antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita tanya masing-masing diri kita nih, coba tanya. Dalam kehidupan kita nih 24 jam banyakkan terhubungnya atau terputusnya dengan Allah kira-kira. Atau di salat. Waktu kita salat banyakkan terputusnya hubungan kita dengan Allah lewat semua bacaan-bacaan yang kadang terlalu reguler dan kurang kita pahami. Lewat gerakan-gerakan yang kita lakukan kadang kita juga tidak mengerti. Pertanyaannya adalah lebih sering mana? Terhubungnya atau terputusnya? Kalau terputus biasanya ada reconnecting lagi enggak? Setelah itu atau tiba-tiba langsung salam dan langsung berangkat. Padahal kalau dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya usai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah itu tidak merubah posisi duduknya, tidak pula berkata-kata sebelum sampai pada bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini agar terhubung dengan Allah di waktu sholat dan tetap terhubung dengan Allah di luar sholat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Baik. Hakikatnya Allah itu dekat sekali. Tanpa kita mendekat kepada dia, Allah sudah sangat dekat sama kita. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Secara apa tentunya? Secara kekuasaan, secara pengetahuan, dan semua sifat-sifatnya. Walaupun zatnya senantiasa berada di atas arsy dan turun di sepertiga akhir malam, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata malu pada dirinya sendiri sebelum mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa pada malam hari itu. Saudara-saudara, apa yang sedang saya sampaikan ini sebetulnya sangat besar benefitnya. Dan apa yang sedang saya sampaikan ini tentang al-ittisalu billah hiya ghayatul ghaya. Inilah sebetulnya tujuan dari semua tujuan yang namanya hidup dan sukses itu, mulia dan selamat dunia akhirat itu, adalah kalau kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang pada akhirnya menjauh dari Allah dengan rezeki yang sudah Allah berikan. Kitalah yang pada akhirnya menentang Allah dengan energi yang telah diberikan oleh Allah. Kitalah yang sesungguhnya menjauhi cahaya, cahaya yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Saudara-saudara, sidang jumaah rahimakumullah dan semua yang mendengarkan video dari khutbah Jumat ini. Indonesia sebetulnya sebagai muslim terbesar sedunia sangat diharapkan kehadirannya, terutama anak-anak muda, apalagi yang aktif di dunia internet yang sangat mempengaruhi dunia pada hari ini. Mungkin sebelum tahun 2000, dunia televisi yang membentuk cara berpikir atau cara beragama orang-orang Indonesia. Tapi era 2000, katakanlah 2018 dan seterusnya, yang sangat signifikan mempengaruhi pikiran manusia dan cara hidup manusia adalah internet. Dan Anda berada pada posisi strategis ini. Cuma dua kemungkinannya. Apakah Anda yang membuat manusia dekat dengan Tuhannya atau sebaliknya? Anda lah yang telah membuat manusia jauh dari Tuhannya. Begitu juga gadget yang ada di tangan itu. Inilah yang akan menentukan bagaimana sikap dan perilaku manusia ke depan. Bahkan cara hidup mereka. Bahkan cara beragama mereka. Dan bahkan cara ibadah mereka dan kedekatan mereka atau kejauhan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali pada hari Jumat ini jika kita termasuk orang-orang yang ingin selalu membangun hubungan kedekatan dengannya dan mengajak manusia untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pada hakikatnya dekat sekali bersama kita. Kalau kita kaitkan dengan dunia gadget misalnya, adalah sangat tidak enak. Berkomunikasinya sering putus. Sinyalnya sering putus. Atau sinyalnya tidak kuat dalam menerima pesan. Itu sering terjadi pada keimanan seseorang atau suasana spiritualitas seseorang dengan Tuhannya. Semakin jelek sinyalnya, semakin sedikit kuotanya. Sehingga semakin kacau pula pesan dari Tuhannya untuk dia dapatkan. Dan ini berarti semakin jauhlah dia jalan hidupnya dari Tuhannya. Saya termasuk orang yang ingin agar gadget saya itu tidak dibatasi kuotanya. Saya ingin karena sekarang dunia dipengaruhi oleh gadget ini, saya tidak mau ketika hubungan saya dengan Quran terputus gara-gara saya tidak berwudu karena saya punya gadget. Di mana gadget saya bisa membaca tafsir, di mana gadget saya bisa membaca kitab-kitab, di mana para ulama lalu masa lalu sudah memberikan bimbingannya. Saya tidak peduli berapapun biaya yang saya keluarkan karena saya yakin setiap sesuatu yang saya keluarkan demi mendekat kepada Allah pasti akan besar balasannya darinya. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan doa-doa hambaku yang berdoa kepada-Ku. Saudara-saudara, sering-sering berdoa. Dan memang kebiasaan berdoa hanya orang yang terkoneksi kuat dengan Tuhannya. Kalau Anda tergolong orang yang kurang berdoa, pasti terlalu banyak berharap. Allah tidak mengabulkan harapan. Allah hanya mengabulkan doa. Kasihanlah orang-orang yang hanya menggantungkan cita-citanya setinggi langit karena tidak pernah menembus langit sebab hanya berharap dan tidak dibarengi dengan doa-doa. Innallaha sami'ud du'a. Tapi keseriusan berdoa, kesungguhan berdoa, lamanya seseorang berdoa sangat erat kaitannya dengan kedekatan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sikap dan perilakunya. Seperti ada dua kisah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika Abdullah bin Umar melintasi satu perjalanan, ada seorang pengembala. Lalu digodanya pengembala ini. Walaupun pada akhirnya Abdullah bin Umar mendapatkan jawaban yang luar biasa. Wahai anak pengembala, bagaimana kalau aku beli satu kambing kamu? Oh maaf Tuan, saya cuma seorang mamluk, saya hanya seorang budak. Dan saya hanya ditugasi untuk memelihara kambing-kambing ini milik tuan saya. Loh, kamu kan bisa bilang. Kamu bisa bilang bahwa salah satu atau seekor dari kambingmu dimakan oleh serigala. Atau majikan kamu juga tidak setiap saat datang ke sini. Dia juga tidak tahu berapa jumlah kambing yang begini banyak. Anak itu kemudian berkata, Tuan, kalau begitu, aina Allah? Di mana Allah? Di balik diskusi kita ini. Di mana Allah? Di balik transaksi kita nantinya. Di mana posisi Allah di hadapan hewan-hewan ini? Di mana Allah? Apakah Allah tidak tahu matahari yang tidak pernah berkedip itu? Angin, udara sebagai pengantar frekuensi ini. Di mana posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudara, di musim di mana orang suka makan haram pada hari ini, suka bermain-main dengan yang syubhat, ketahuilah yang membuat kita terputus hubungan dengan Allah karena dua, syubhat dan syahwat. Ketika otak tidak definitif tentang Allah, ketika persepsi kurang kuat terhadap Allah, maka seringkali Allah tidak kita hadirkan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah bencana besar, apalagi kalau sudah diselimuti oleh syahwat. Ibnu Umar melihat tidak ada syubhat di pikiran anak ini. Begitu terang Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat sinyalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terhubung walaupun dia hanya seorang pengembala kambing. Apa yang terjadi? Ibnu Umar kemudian mencari majikan dari pengembala ini. Lalu kemudian membebaskan dia dari perbudakan dan membelikan banyak kambing untuk anak ini. Karena Ibnu Umar yakin apa yang diberikannya pasti akan memberikan keberkahan dan tidak akan mengurangi haknya. Saudara-saudara, hanya gara-gara menolak satu kambing atau harga satu ekor kambing yang haram, dia mendapatkan pembebasan dirinya dari perbudakan. Dan dia mendapatkan lebih banyak ekor kambing lagi yang, atau banyak lagi kambing yang dia dapatkan. Karena apa? Allah. Al-ittisalu billah. Senantiasa menjaga hubungan dengan Allah. Begitu juga soal syubhat. Ada cerita lain. Ini tentang Zawaj al-Mubarakah al-Mubarak. Ada seorang ulama terkemuka yang bernama Ibnu Mubarak, yang para ulama pasti sangat kenal nama ini, atau para thalabul ilm pasti mengenal nama al-Mubarak ini. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kisah pernikahan kedua orang tuanya. Suatu hari ada seorang penjaga kebun yang ditugaskan oleh sang pemilik kebun yang kaya raya ini. Tolong carikan 5 buah atau sekian buah delima yang manis-manis di kebun saya ini. Dengan sigap kemudian diambillah beberapa buah delima. Ketika dimakan oleh sang majikan, wah, kenapa tidak manis? Maaf Tuan, maaf. Sekian tahun kamu bekerja di sini, apa kamu tidak bisa membedakan mana delima yang manis dan mana delima yang tidak manis? Siap Tuan, saya tidak tahu Tuan. Tiba-tiba datang seseorang yang merekomendasikan dia. Betul Tuan, pemuda ini tidak akan pernah tahu mana yang manis dan mana yang asam. Kenapa? Karena dia bahkan tidak pernah memakan sebiji pun dari buah delima kebun Tuan sekian tahun dia bekerja. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia tidak suka yang syubhat. Boleh jadi ada delima yang busuk dan jatuh, dia cobain sebagai seorang penjaga delima, kebun delima. Tetapi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala memang memberikan efek kuat, impact yang kuat bagi perbuatan seseorang. Karena kagumnya sang pemilik kebun delima ini, kemudian pura-pura bertanya kepada anak muda yang bertakwa ini, yang selalu kuat hubungannya dengan Allah dan sampai kepada tingkat perilakunya yang menjauhi syubhat, menjauhi syahwat. Wahai anak muda, saya punya anak gadis. Menurut kamu, kepada siapa anak gadis saya nikahkan? Pemuda ini menjawab, Tuan, Yahudi biasa menikahkan anak perempuannya dengan orang kaya. Kalau Nasrani biasa menikahkan anaknya kepada pemuda yang tampan. Kalau orang Arab biasa menikahkan putrinya dengan pemuda yang bagus keturunannya. Untuk Tuan saya sarankan, carilah pemuda seperti Tuan yang bertakwa. Lalu Tuan itu berkata, rasanya saya tidak melihat anak muda yang lebih bertakwa dari kamu. Dinikahkanlah anak muda penjaga kebun delima ini dengan putrinya, yang nantinya lahirlah ulama besar bernama Al-Mubarak, yang para ulama menceritakan kisah tentang pernikahan yang diberkahi, melahirkan seorang anak yang bernama Al-Mubarak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, yang namanya keberuntungan, yang namanya kemujuran, yang namanya keberhasilan, yang namanya kesuksesan dan keselamatan, tidak ada jalan kecuali selalulah membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya berada di gedung Excel ini. Tentu Indonesia sedang ramai soal media sosial dan hoax. Andai kita concern dengan etika, bukan cuma soal tidak menyebarkan hoax, tetapi ketika kita mengajak manusia untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjadi selalu orang-orang yang selalu mendapatkan izzah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita menyebarkan banyak fitnah, banyak kebohongan, suka bergunjing, merendahkan orang lain, menyebarkan gambar-gambar yang pada hakikatnya akan mendatangkan kemudaratan bagi orang lain, kita sendiri akan meruginya. Tapi tentu tidak boleh kehilangan daya kritis. Kritis menyikapi banyak hal, dan kita bisa sampaikan lewat media yang kita miliki sekarang. Insya Allah Indonesia sebagai Muslim terbesar di dunia akan menjadi bangsa yang besar dan memiliki peradaban yang besar jika masing-masing kita senantiasa meningkatkan kualitas imannya. Apalagi menjelang bulan Ramadan yang kira-kira pertengahan Mei sebentar lagi. Bulan Ramadan, Anda tidak akan pernah bisa masuk on the road menikmati banyak fasilitas Ramadan kalau belum menyiapkan keimanan dari sekarang. Mulailah dari membangun hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Jauhi syubhat, jauhi yang haram. Jangan masukkan hal-hal haram di dalam perutmu, dan jangan bawa penghasilan haram ke dalam rumahmu. Jadilah orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu katakan pada diri kita, Allah bersama saya, Allah selalu melihat saya, dan Allah senantiasa menyaksikan semua perkataan dan perbuatan saya. Jika itu sering kita ulang-ulang dan menjadi habit, insya Allah hubungan kita dengan Allah akan kuat. Sinyal kita juga akan kuat, sehingga pesan-pesan hebat dari Allah Azza wa Jal senantiasa masuk ke dalam jiwa kita. Ibadah menjadi ringan, salat menjadi khusyuk, tilawatul Quran menjadi gampang bertadabur, berzikir menjadi sesuatu yang paling kita nikmati. Dan yang pasti, selera kita benci kepada yang haram dan kita senang kepada hal-hal yang bersifat ketaatan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallatina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا